Karena itulah mereka sangat benci sekali, ya. Sehingga kalau kita ke Iran, ya, di sana itu di setiap kamar mandi, ya, pada tempat berpijaknya kaki kita sebelah kanan, itu akan kita dapatkan tulisan Abu Bakar. Dan tempat pijakan kaki kiri kita dapatkan tulisan Umar. Nah, ini saking bencinya mereka terhadap kedua sahabat ini, Abu Bakar dan Umar. Kemudian mereka juga sangat benci kepada sahabat Abu Hurairah. Kenapa? Karena beliau paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pendeknya sekian sahabat yang mereka kafirkan hanya karena mereka anggap berseberangan dengan akidah mereka, yaitu kaum Syiah sendiri. Ya. Sehingga kita mewasiatkan kepada para pemirsa sekalian agar kita tetap berpegang dengan akidah Ahlus Sunnah, memuliakan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka semua adalah pengikut para Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling mulia dari generasi-generasi yang ada. Iya. Saya juga timbul pertanyaan di benak saya, pemirsa yang berbahagia, rahimakumullah, ketika Ustaz tadi menjelaskan bahwa orang Syiah itu mengkafirkan atau bahkan mengkafirkan para sahabat Abu Bakar, Umar, dicela. Tentunya ini akan sangat berhubungan dengan Al-Quran sebagai kitab suci kita. Kita tahu, pemirsa sekalian, bahwa mereka para sahabat itu adalah orang-orang yang pertama kali mendengar ayat-ayat suci Al-Quran itu dari lisan Nabi kita Muhammad SAW. Bukan begitu, Ustaz? Ya, maka mungkin saya bertanya kembali ke Ustaz, bagaimana sebetulnya pandangan mereka ketika sahabat itu sudah dicela, ketika sahabat itu maaf mereka salahkan dan kafirkan. Tentunya ini akan berimbas, ya, tentunya mungkin berimbas dengan Al-Quran, dan sebetulnya bagaimana sikap mereka, bagaimana mereka kepada Al-Quran, Ustaz? Ya, seperti telah kita jelaskan, salah satu dari perbedaan kaum Syiah dengan kita sebagai umat Islam dalam masalah pendapat mereka tentang para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua tentang Al-Quran. Al-Quran, kita sebagai umat Islam menganggap Al-Quran adalah wahyu ilahi, wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang kebenarannya adalah mutlak. Adapun kaum Syiah, mereka menganggap Al-Quran yang ada ini bukanlah wahyu dari Allah. Mereka mengatakan Al-Quran itu sebenarnya berjumlah 17.000 ayat, 3 kali dari Al-Quran yang ada. Tapi mereka juga mengatakan satu huruf pun tidak ada pada Al-Quran ini. Nah, berarti mereka menafikan keimanan mereka terhadap Al-Quran, dan mereka menganggap Quran yang sebenarnya adalah Quran yang berjumlah 17.000 ayat yang mereka meyakini ada pada Fatimah radhiyallahu anha. Ya, ini keyakinan mereka. Ya, yang mana keyakinan ini membatalkan akidah seorang Muslim. Ya, jadi kita sebagai umat Islam, kalau kita ragu atau tidak beriman terhadap satu huruf atau satu ayat saja dari Al-Quran, maka kita sudah teranggap keluar dari agama Islam. Bagaimana halnya dengan orang atau kelompok yang tidak beriman dengan 6.000 lebih dari ayat-ayat Al-Quran, dan bahkan beriman dengan kitab yang lain, ya, dengan kitab yang mereka anggap 3 kali lebih dari Al-Quran. Ini jelas-jelas bertentangan dengan akidah seorang Muslim, ya, sehingga tidak bisa dikatakan bahwa Syiah itu merupakan bagian dari Islam, karena seperti yang telah kita sebutkan, perbedaannya sangat kontras sekali antara Islam dengan mereka. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah, ini baik, dan Masya Allah, ketika saya juga pernah membaca satu literatur yang menyebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu itu disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 1.194. Tapi saya sendiri, saya tidak percaya gitu. Dan saya itu pernah itu tidak percaya. Ketika kita seorang muslim membaca dan membuka Al-Quran, adakah satu lafaz yang menyebutkan bahwa di sana ada lafaz Ali bin Abi Thalib? Ini juga menunjukkan bahwa tentunya apa yang menguatkan apa yang saya sampaikan tadi, ini tambahan yang dibikin-bikin atau dibuat oleh orang-orang Syiah. Sebagai pertanyaan terakhir, Ustaz Wahid, mungkin dan bisa nanti Ustaz nanti menambahkan, bagaimana sikap atau bagaimana kita sebagai kaum muslimin setelah kita sebutkan tadi, ya, Ustaz sebutkan tadi, sikap kita untuk menjaga akidah kita, bagaimana apa yang harus kita lakukan agar kita terbebas ya dari ya makar-makar orang-orang Syiah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya yang pertama adalah untuk membentengi kita daripada kesesatan Syiah. Tentunya yang pertama adalah mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berdoa terus supaya kita selalu ditunjuk pada jalan yang lurus. Kemudian yang kedua yang penting juga adalah kita juga mempelajari dan mengamalkan akidah yang benar. Kita belajar dari sumber yang benar, dari rujukan-rujukan yang benar dan sesuai dengan akidah salaf. Jadi kita membentengi kita ya dengan akidah yang benar, sehingga apa-apa yang berkaitan dengan akidah yang benar tersebut kita bisa tahu dan kita langsung bisa menolaknya dan mencegahnya. Kemudian juga yang terpenting adalah bahwasanya kita juga harus mengetahui sedikit banyak tentang Syiah ini. Tentunya kita ya di Indonesia, yang mana Indonesia adalah salah satu target dakwah daripada Syiah Rafidhah ini. Jadi kita juga di Indonesia harus tahu apa namanya sedikit banyak tentang Syiah ini, yaitu dengan membaca buku, dengan membaca makalah-makalah dan lain-lain. Sedikit banyak kita harus mengetahui tentang Syiah, khususnya yang berkenaan dengan masalah sahabat. Karena inilah salah satu perbedaan yang sangat mencolok antara Syiah dengan Ahlussunnah, yaitu tentang akidah kita pada sahabat Rasulullah SAW. Yuk, kita mengetahui dan membaca bagaimana itu fadilah para sahabat, keutamaan-keutamaan mereka, ya, apa yang disebut Rasulullah dengan sahabat. Tentunya ketika ada hal-hal, ada orang-orang yang menyebarkan syubhat tentang sahabat, kita harus tahu bahwa ini tidak benar, bertentangan dengan apa yang disebutkan Allah SWT dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi itulah kira-kira, jadi supaya kita membentengi diri dan keluarga kita dari syubhat-syubhat Syiah. Kira-kira begitu mungkin. Terima kasih, Ustaz. Ya, kita ingat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau menjelaskan bahwa kaum Yahudi itu akan berpecah menjadi 71 golongan, ya semuanya masuk neraka kecuali satu. Kemudian kaum Nasrani yaitu berpecah menjadi 72, ya mereka semua masuk neraka kecuali satu, yaitu yang mengikuti Nabi Isa Alaihissalam dengan sebenar-benarnya, tentunya sebelum diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun umat beliau, sataf tariku hadil ummah ala thalathin wa sab'ina firqah. Jadi beliau menjelaskan umat ini, umat Islam akan berpecah menjadi 73 golongan, ya semuanya masuk neraka kecuali satu. Ketika beliau ditanya siapa yang satu itu, beliau menjelaskan ma'ana alaihul yawma wa ashabi. Mereka itu yang berada pada aku yang hari ini berada, begitu pula sahabat-sahabatku. Maksudnya beliau, umatku yang memegang sunnah dan petunjukku, ya, mereka tidak menyimpang dari petunjuk yang aku bawa. Begitu kira-kira maksud dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam wasiat yang lain beliau mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Atas kalian berpegang dengan sunnahku. Maksud sunnah di sini bukan pengertian fikih, tetapi sunnah di sini petunjukku. Ya. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan petunjuk para khalifah yang mendapat petunjuk setelahku. Ini mungkin kembali ke pertanyaan yang tadi. Jadi kaum Syiah menganggap tidak sahnya kekhilafan Abu Bakar Umar serta Utsman, padahal Nabi sendiri mengatakan alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin, para khalifah yang mendapat petunjuk setelah itu. Nah, berarti sudah ada nasnya dari hadis Nabi SAW. Dengan berpegang dengan petunjuk Nabi, petunjuk ya para khalifah yang empat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum, maka insyaallah kita akan selamat. Abdu alaiha bin nawajib, peganglah dengan gigi geraham kalian, gigitlah dengan gigi geraham kalian, ya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan berhati-hatilah kalian dari hal-hal yang baru, ya. Hal-hal yang baru ini bisa dalam masalah keyakinan, bisa juga dalam masalah ibadah, ya. Apabila tidak ada sumbernya dari Al-Qur'an maupun sunnah, maka keyakinan ataupun amal ibadah tersebut adalah tertolak. Ya, kita hubungkan dengan masalah Syiah tadi. Sekiannya keyakinan mereka tidak berdasar dengan Al-Quran dan Sunnah. Bahkan mereka justru tidak beriman ya, dengan Al-Quran sendiri. Ya, Oleh karena itu kita sebagai umat Islam, seperti yang disampaikan oleh Ustaz Hasim tadi, wajib bagi kita untuk banyak belajar ya tentang agama kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, belajar tentang bagaimana agar kita tidak terjerumus. Ya, jadi yang pertama, belajar bagaimana membentengi diri kita dari akidah-akidah di luar Islam. Kemudian yang kedua, mempelajari bagaimana cara tidak terjerumus ke dalam aliran-aliran selain Islam, ya, di antaranya aliran Syiah tersebut. Bagaimana akidah mereka agar kita tidak terjerumus. Ini mungkin kira-kira hal-hal yang penting untuk membentengi kita sebagai seorang Muslim. Di samping tentunya kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap sholat, ihdinash shiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Iya, terima kasih Ustaz sekali yang berbahagia. Dan pemirsa yang budiman, kami juga ucapkan terima kasih telah bersabar mengikuti acara ini, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz kita ini, Ustaz Muhammad Latif Rasin dan Ustaz Hasyim Elsi, bisa menambah wawasan, juga menambah keimanan, kekuatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Juga kita berhati-hati ya dari akidah Syiah, dari makar-makar orang Syiah. Terima kasih atas partisipasi dan kesabaran yang bisa mengikuti acara ini. Kita tutup di sini dengan Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.